Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhawat, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Pagi ini kita lanjutkan kembali kitab imla kita. Naam. Qawaidul imla. Kaidah baku penulisan bahasa Arab. Naam. Barakallahu fikum. Dan kita sekarang memasuki bab baru, yaitu bab 8, yang membahas tentang penyambungan dan pemisahan tulisan atau beberapa kata dalam tulisan. Naam. Barakallahu fikum. Naam, silakan dibaca. Siapa? Abu Isa. Iya. Abu Sofnat minta uzur, yang biasanya baca minta uzur untuk bergantian, ya. Silakan Abu Isa dibaca, membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullahu taala, bab 11, al-waslu wal faslu, penyambungan dan pemisahan tulisan. A. Pengertian al-waslu dan al-faslu. Al-waslu yaitu menulis dua kata atau lebih yang ditulis saling bersambung atau disatukan antara satu kata dengan kata yang lain. Naam. Hasab. Al-waslu yaitu menulis dua kata atau lebih yang ditulis saling bersambung disatukan antara satu kata dengan kata yang lainnya. Naam. Sehingga dua kata atau lebih tersebut seperti satu kata. Naam. Al-waslu wa ja'alul kalimataini fa'akthar bimansilati kalimatin wahidah. Naam. Itu kalau dalam bahasa Arab. Barakallahu fikum. Artinya apa? Dua kata atau lebih ini seperti satu kata. Ketika itu tidak bisa diwakof. Yang sebelumnya ketika enggak disambung bisa wakof pada kata tersebut. Namun ketika bersambung dengan kata lainnya dalam tulisan dalam kalimat tertentu, ya, maka ketika itu enggak bisa diwakof. Nah, dan bisa jadi di kata yang sama atau dua kata yang sama terkadang harus disambung, harus dipisah. Ketika apa? Ketika beda niat arti kata tersebut. Nah, seperti misalkan mak di situ mak nafia atau mak masdaria atau mak lainnya, yang ketika itu mak tersebut ketika bersambung dengan ketika berdampingan dengan huruf tertentu bisa harus disambung, bisa juga harus dipisah. Nah, ini yang dimaksud dengan pembahasan al-faslu dan al-waslu. Barakallahu fikum. Nah, dilanjutkan. Al-faslu yaitu menulis kata secara terpisah dari kata sebelumnya atau sesudahnya. Nah, barakallahu fikum. Adapun al-faslu menulis kata secara terpisah dari kata sebelumnya atau sesudahnya. Naam, wa kitabatul kalimah al-anfiradiha mungqati'atan amma qablaha wa amma ba'daha. Barakallahu fikum. Naam, nah ketika dipisah maka sah waqaf pada kata tersebut. Naam. Barakallahu fikum. Dilanjutkan bacaan. B. Al-waslu dan hukum al-waslu dan al-faslu. Hukum asal dalam penulisan adalah wajib menulis kata secara terpisah dari kata lainnya, yaitu al-faslu. Dikarenakan setiap kata memiliki arti yang berbeda dari kata lainnya. Namun di sana ada beberapa kata yang keluar dari hukum asal. Sebagian kata-kata tersebut wajib ditulis bersambung dengan kata lainnya. Kata-kata tersebut antara lain, 1. Huruf mufrodah, yaitu huruf ma'ani, yaitu huruf atof, jar, dan lainnya, yang terdiri dari satu huruf seperti ba, ta, kaf, fa, sin, dan lainnya. Contohnya, al-ilmu bila amalin, kasyajarotin bila tamarin. Ilmu tanpa amal, seperti pohon tanpa buah. Nah, barakallahu fikum. Huruf mufrodah, yaitu huruf ma'ani, seperti huruf atof, huruf jar, dan lainnya. Huruf-huruf ini ketika masuk dalam kalimat maka harus disambung dengan isim atau harus disambung dengan yang adalahnya nam. Barakallahu. Lihat catatan lagi. Huruf-huruf di atas tidak boleh tulis terpisah. Tidak boleh dalam bidang ilmu. Lalu ba terpisah dengan lam. Namun ba tersebut harus bersambung dengan lam. Bila. Ya. Al-ilmu bila amalin. Nam. Ba harfu jar. Lanya la nafiyah. Huruf-huruf juga ya. Huruf bertemu dengan huruf. Masing-masing memiliki karakter sendiri kan. Ya. Ba harfu jar. La la nafiyah. Kemudian setelah itu. Nam. Kasyajaroti. Kaf. Huruf jar. Syajarah isim. Harus disambung. Bila samarin juga harus disambung. Artinya huruf-huruf ini meskipun kata yang berdiri sendiri tidak boleh dipisah namun harus disambung dalam tulisan. Barakallahu fikum. Huruf-huruf ma'ani termasuk juga yang satu huruf yang di sini enggak ditulis sengaja untuk meringkas pembahasan seperti ta'nis. Naam. Qolat, qomat. Naam. Kata ta'nis itu tak tanda alis harus disambung ya dengan apa? Dengan fiil yang menunjukkan fa'ilnya adalah mu'annas. Naam. Barakallahu fikum. Demikian juga yang terlihat satu huruf namun dia bukan huruf seperti apa? Seperti dhamir rafa' mutaharik. Katabtu, katabta, katabtum, dorobtu, dorobta, dorobti. Terlihat satu huruf kan? Ya. Namun dia bukan huruf. Apa apa kedudukannya? Isim sebagai fa'il. Naam. Nah, itu yang satu huruf. Satu huruf itu baik huruf ma'ani ataupun berupa isim, isim domir sebagai fa'il dan yang semisalnya harus disambung dengan kata yang masuk padanya. Nah, tarqalikum. Tidak boleh dalam penulisan dipisah. Ketika itu tidak boleh wakaf pada salah satu dari dua kata yang ada. Kenapa? Karena dua kata tersebut seperti satu kata. Kedudukannya seperti satu kata. Sehingga tidak boleh wakaf pada salah satunya. Harus lengkap dibaca seperti membaca satu kata. Nah, lanjutan pecahan. Dua. Al yang masuk pada awal kata seperti al-ana, ar-rajulu, al-ilmu, al-madinatu, al-kitabu. Nah, sudah jelas ya, baik dia baik berupa al-ma'rifat, ahdiyah, jin, ataupun al-jinsiyah. Nah, semua al yang masuk pada kata maka al tersebut tidak boleh dipisah. Termasuk juga am menurut Lughah Himyar. Al-kitabu kalau menurut Lughah Himyar am-kitabu. Lamnya dirubah menjadi mim. Nam. Laisa minam birri asyamu asawmu bisafari. Dalam hadis disebutkan di situ al-bir diganti menjadi ambir. Nam. Artinya baik al ataupun am, baik al ataupun am ketika masuk pada kata harus ditulis bersambung dengan kata tersebut. Nam. Lanjutan. 3. Dharaf yang mudhaf kepada id bertanwin iwad, yaitu tanwin pengganti kata atau kalimat tertentu seperti inda idzin, sa'ata idzin, waqta idzin, yauma idzin, hina idzin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, man yusraf anhu yauma idzin faqad rahimah wa dzalikal fawzul mubin. Barang siapa yang dijauhkan azab daripadanya pada hari itu, maka sungguh Allah telah memberi rahmat kepadanya, dan itulah keberuntungan yang nyata. Jika id tidak bertanwin, maka wajib dipisahkan. Farihal mu'minuna yauma id ja'an nasru. Orang-orang beriman bergembira pada hari ketika datang kemenangan. Nah, barakallahu fikum. Dharab yang mudhaf kepada id seperti hina yauma ya hina mudhaf kepada id hina idzin. Naam. Atau hina id tergantung kalimat. Naam. Barakallahu fikum. Kalau kalimat setelahnya dibuang maka yang tadinya id menjadi idzin ya. Contoh yang sering kita baca dalam Al-Qur'an di surat Al-Waqi'ah. Naam. Wa antum hina idzin tanzurun. Ayat sebelumnya yaitu ayat 83 falaula idza balagatil hulqum. Falaula idza balagatil hulqum. Maka mengapa ketika nyawa sampai kerongkongan? Wa antum hina idin tanzurun. Nah, di situ hina idin artinya ai hina idza balagatil ruhu al hulqum. Naam. Sudah ditulis biar jelas ya. Assalamualaikum. Lihat tulisan di papan tulis. Nah, dalam surat Al-Waqi'ah ayat 83 wa antum hina idzin dalam ayat 83 falaula idza balaghatil hulqum. 6. Di situ memakai dorob idza ya barakallahu fikum. Kemudian pada ayat 84 wa antum hina idzin tangdurun. Arti hina idzin di situ artinya hina ditambah id, yang id tersebut pada ayat sebelumnya idza balaghatil hulqum. 6. Kemudian kalimat setelahnya yang balaghatil hulqum dihapus, dibuang. Sehingga apa? Sehingga idnya ditanwin. 6. Wa antum hina idzin tangdurun. Artinya apa? Wa antum hina id balaghatil hulqum. Id balaghatil hulqum. 6. Barakallahu fikum. Itu arti dari menggantikan kalimat. Tanwin untuk menggantikan kalimat. 6. Seperti di sini tulisan berikutnya, jika idza tidak bertanwin maka wajib dipisahkan. Farihal mu'minun yauma, jika id tidak bertanwin maka wajib dipisahkan. 6. Id dan idza artinya sama untuk dorob. Artinya ketika, apabila dan yang semisalnya. Farihal mu'minun yauma id ja'an nasru. 6. Kalau ja'an nasru kita buang maka kita ucap farihal mu'minun yauma idin. Gitu. Atau kalau kita bikin kalimat sebelumnya kita katakan ja'an nasru lil mu'minin, ja'an nasru lil mu'minin, telah datang pertolongan bagi orang beriman. Farihal mu'minun yawma idzin. Apa artinya? Orang beriman bergembira pada hari itu, hari apa itu? Hari datang kemenangan. Nanti lanjutan bacaan. 4. Isim murakkab, yaitu yang tersusun dari dua kata berupa murakkab mazdi seperti ma'di karib ba'labak kecuali ahada asyara dan yang serupa dengannya yaitu bilangan 11 sampai dengan 19. 6. Isim murakkab, isim yang tersusun dari dua kata atau lebih, barakallahu fikum. Yang dimaksud murakkab di sini murakkab masji. 6. Karena murakkab ada tiga jenis, ada murakkab idhofi, ada murakkab isnadi, kemudian murakkab masji. Nah, murakkab masjid ini isim yang terdiri dari dua kata yang dijadikan satu kata dicampur. Dari dua kata terlebih itu digabungkan menjadi satu kata. Nah, seperti ba'labak dari ba'lun dan bak. Nah, dijadikan satu kata. Nah, apa itu ba'labak? Al-Hudhari rahimahullah dalam hasyiah Al-Asyarah Ibn Aqil menyebutkan ba'lun ismun ismu sonamin. Ba'lun itu nama sonam, nama patung berhala. Wa bak rajulun ya'buduhu, dan bak itu nama seorang laki-laki yang menyembahnya. Wa muziza, maka dua kata ini dicampur, digabungkan. Nah, atau contoh lainnya ma'di karib. Nah, dari ma'di dan dari karib, yang artinya adahul karib ay tajawazahu. Nah, artinya melampauinya, karib. Maknanya melampaui karib artinya bisa dikatakan kesusahan dan yang semisalnya. Nah, melampaui kesusahan. Contoh lain seperti khodi khon, dari khodi dan khon, dan lain sebagainya dari kata-kata yang masuk dalam bab murakkab masji. Nah, ketika itu seperti satu kata kita katakan ja'a ba'labaku ra'aitu ba'labaka marartu bi ba'labaka. Tidak boleh berhenti ja'a ba'lun. Enggak boleh berhenti di situ. Kenapa? Karena ketika itu dua kata tersebut dihukumi seperti satu kata. Nah, kecuali ahada asyara dan yang serupa dengannya, yaitu bilangan 11 sampai 19. Kalau ini murakabnya murakab mabni alal fathi juz'ain. Ini termasuk dari bab murakab, bab dua kata yang dianggap sebagai satu kata. Namun dalam tulisan dipisah, enggak digabung. Kenapa? Karena mabninya alal fathi juz'ain, seperti mabninya bukan seperti murakab masji yang ba'labak, bukan. Kalau ba'labak mamnu' minasharfi. Kalau yang ini nam masuk dalam bab mabni alal fathi juz'ain, mabni pada dua empat ahada dan asyara atau thalatha sama asyara. Thalathata sama asyara. 6. Arba'ata asyara, khamsata asyara, sittata asyara sampai tis'ata asyara. 6. Lanjutan bacaan. 5. Bilangan ratusan yang disusun mudhaf kepada mi'ata, yaitu iratis sala sumi'atin, arba'u mi'atin, khamsu mi'atin, situ mi'atin, ilatis umi'atin. 6. Barakallahu fikum. bilangan ratusan yang mudhaf kepada mi'ah ya. Salafu mi'atin, arba'u mi'atin, khamsu mi'atin, sittu mi'atin, sab'u mi'atin, samanu mi'atin, tis'u mi'atin. Naam. Barakallahu fikum. Lanjutan. Catatan. Wasal berlaku untuk bilangan ahad, itu al-ahad atau angka bulat. Adapun jika mudhafnya berupa pecahan, maka tidak boleh ditulis sambung. Seperti rubu'u mi'atin, seperempat dari 100, yaitu 25. Salasu mi'at, sulusu mi'atin, sepertiga dari 100, 33,3. Nah, demikian juga khumsu mi'atin, seperlima dari 100, artinya 20. Nah, bilangan-bilangan pecahan ini ditulis terpisah ya, tulis terpisah. Nah, berbeda dengan yang di atas tadi, yang ahad ditulis bersambung. Nah, lanjutan. 6. Dha isim isyarah dengan fi'il madhi jamid habba, yaitu habbadha, seperti habbadhal amra, perkara yang aku sukai. La habbadhal amra, perkara yang tidak aku sukai. 6. Dha isim isyarah bersambung dengan fi'il madhi jamid habba. 6. Habba ini seperti kita mengucap ni'mah ya, fi'il madhi jamid, yang ni'mah juga jamidnya untuk insya'ul madh. 6. Haba, habadha. Kalau la habada untuk fi'il madhi jamid li insya'id dham, seperti kita ngusap iksa. Habadal amro. 6. I'rabnya haba di situ fi'lun madin jamid li insya'id mad, danya sebagai fa'il. Ismu isyaratin mabni ala sukun fi mahli rafin, fa'ilnya. Wal jumlatu minal fi'il wal fa'il khobar muqaddam. 6. Habada al amru. Kalau dibaca doma ya, berarti al amru mubtada wa akhar. 6. Harokatnya diperbaiki. Al amru. Kemudian i'rab yang kedua, 6, yang habada tetap fi'il dan fa'il, al-amrunya khobar untuk mubtada mahdub, huwal amru. Habadal amru, la habadal amru. 6. Sebaiknya habada disambung, haba dan fi'il, haba fi'il disambung dengan isim isyarah dak tadi. 6. Yang dak tersebut bisa menjadi fa'ilnya. Dilanjutkan. 7. Ma isim istifham, yaitu katanya bersambung dengan sebagian huruf jar. 5. Bima huruf jar dulu baca. Lam, alba, hatta, fi. Man, ila, an, ala, fi, hatta, alba'u, allamu. Nah, ini huruf-huruf jar. Yang huruf-huruf jar ini kemudian masuk pada ma istifhamiyah. Huruf-huruf jar ini akan masuk pada ma istifhamiyah. Apa yang terjadi? Nah, dibaca. Mimma, ila, ilama, amma, alama, fima, hatama, bima, lima. Nah, barakallahu fikum. Mimma, mimma berasal dari min dan ma. Min, ma. Lalu apa yang terjadi? Yaitu membuang nun pada min. Enam. Lalu di idgham. Nunnya dibuang lalu di idgham ya. Dibuang karena terjadi idgham. Dibuang karena terjadi idgham. Enam. Berarti ada masuk dalam bab apa? Bab pembuangan nun. Masuk dalam bab huruf-huruf yang dibuang, yaitu pada huruf nun. Kemudian masuk juga dalam bab pembuangan alif. Alif pada ma. Alif pada ma dibuang. Kenapa? Karena di ma itu ma tersebut diawali oleh huruf jar. Ma ketika diawali huruf jar, maka alifnya dibuang. Seperti pada yang barusan kita baca. Nah, ilama. Ilama. Nah, kalau di situ tidak terjadi pembuangan huruf. Hanya berubah yang alif tadinya bengkok ditulisnya berdiri. Ila alifnya bengkok ya, ditulis sekarang berdiri. Kenapa? Karena alifnya sekarang berada di tengah. Ketika ila bertemu dengan ma, yang dua kata ini dihukumi satu kata, akhirnya alifnya berubah menjadi mutawasito. Alif layinanya menjadi mutawasito. Nah, alif layinah mutawasito itu harus ditulis dalam bentuk berdiri, tidak boleh bengkok. Kemudian amma, dari an dan ma. An dibuang, nah, masuk dalam bab yang telah lewat, yaitu pembuangan huruf nun. Lalu ma dibuang alifnya menjadi amma. Amma yatasa'alun. Nah, ditulis tasdid kalau kita memberi harokat atau tanda tertentu. Kalau enggak ada harokat atau tanda tertentu, maka betul-betul nun itu hilang tanpa ada tanda yang menggantikannya ya. Kalau ada tasdid berarti menunjukkan adanya nun yang dibuang pada an, karena nun tersebut diidgham kepada mim lalu diganti dengan tanda tasdid. Barakallahu fikum. Alama. 6. Dari ala dan ma. Ala yang tadinya alifnya bengkok ditulis berdiri. Kenapa? Karena dianggap sebagai satu kata. Ala dan ma dianggap sebagai satu kata, sehingga alifnya dihukumi alif mutawasitol, bukan alif mutatorifah lagi. 6. Demikian juga pada fima, hatama, bima, dan lima. 6. Termasuk mudhof kepada isim bimuktadha ma. berasal dari muqtadha ditambah dengan ma, isim-isim ham. Nah, apa yang terjadi pada kata bi muqtadha ma? Yaitu alif dibuang pada ma, lalu alif yang pada muqtadha yang tadinya bengkok diberdirikan, ya, bi muqtadha ma. Kenapa? Karena dihukumi bersambung seperti satu kata sehingga dianggap alif tersebut alif wasito. Nah, lanjutan nomor 8. Apa gantian dengan Abu Bed? Ya, biar bisa menghilangkan ngantuk kalau ikut baca. Nomor 8, ma isim mausul atau kata sambung. Bersambung dengan fi, min, an menjadi fima, mimma, amma. Bersambung ni'ma ketika ainnya di kasrah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tubadus sadaqatin fa ni'imman hiya." Nah, jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Jika ain ni'ma disukun, maka ma dipisah darinya. Seperti ni'ma ma taqulu. Bersambung dengan... Ya, cukup. Berikutnya pada ma isim mausul. Nah, sekarang ma isim mausul. Kalau yang nomor 7 tadi, ma isim istifham. Kalau ma isim mausul artinya alladhi. Nah, barakallahu fikum. Bedanya apa alladhi dan ma? Kalau alladhi itu termasuk isim mausul yang mukhas, yang khusus. Kalau ma, isim mausul yang mustarok. Nah, yang bisa dipakai oleh banyak tak, ya, dengan memakai lafaz ma. Demikian juga man. Man juga bisa isim mausul. Nah, isim mausul kata sambung berupa ma bersambung dengan huruf jar seperti an, min, dan fi, maka disatukan dalam tulisan. An, ma. Nah, dalam tulisan nunnya dibuang, kemudian diberi tanda tasdid, tanda idgham. Nah, amma, kalau enggak ada tanda tasdid karena enggak menulis harokat misalnya, berarti betul-betul nunnya dibuang, enggak ada tanda yang menggantikannya. Nah, mimma dari min dan ma, nunnya dibuang, termasuk dalam pembahasan yang telah lewat, yaitu pembuangan huruf rupa nun. Fima, kalau fima di sini enggak ada yang dibuang, fima tidak ada yang dibuang. Nah, hanya menyambung dalam menyambung tulisan saja. Fima. Nah, lihat amma yang nomor 8 dan amma yang nomor 7. Itu ya. Sama enggak asalnya? Sama asalnya an dan ma. Nah, berarti ketika amma ada alif amma, maka mimnya dari maka ma-nya dari isim mausul. Kalau amma yang tanpa alif, ma-nya berupa isim istifham. Nah, amma yatasaalun, tentang apa kalian bertanya? Tidak ada alif itu. Yang amma yang isim mausul seperti antum berkata sa'altani amma sa'altuka an. Nah, sa'altani amma sa'altuka, engkau bertanya kepadaku tentang apa yang aku tanyakan kepadamu. Sa'altani amma sa'altuka anhu. Nah, itu sebatas contoh, ya, contoh dalam penempatan. Kemudian ketika bersambung dengan ni'ma, nah, ni'ma fi'il madhi jamid, ya, barakallahu fikum. Ketika apa ni'ma tersebut ainnya disukun, ni'ma. Afan ketika ainnya dikasroh, ni'ma ketika ainnya dikasroh, ni'imma dibacanya menjadi ni'imma, ni'imma terjadi idgham, penghapusan mim kemudian di idgham mimnya. Nah, atau di, mimnya dihapus lalu diberi tanda idgham berupa tasdid. Barakallahu fikum. Jika ain ni'ma disukun, maka ma dipisah darinya. Ni'ma matakul. Demikian juga bersambung dengan bi'sa. Nah, dilanjutkan bacaan. Bersambung dengan bi'sa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin." Katakanlah, sangat buruk apa yang telah diperintahkan Allah kepercayaanmu kepadamu jika kamu orang-orang beriman. Nah, bi'sa ma, syahidnya di situ bi'sa ma ditulis bersambung. Nah, dilanjutkan. 9, ma kaffah, menahan amalan atau membatalkan amalan. Menahan dari amalan rofa' bersambung dengan jalla, kathara, qalla, taala, seperti jallama, katharama, qallama, taalama. 6. Ma kafa, ma menahan amalan atau membatalkan amalan. Menahan dari amalan rofa' bersambung dengan taala, qalla, kathura, dan jalla. 6. Ketika bersambung menjadi taalama, qallama, katharama, jallama. 6. Barakallahu fikum. Artinya tau lama tidak lama artinya, ya, kol lama tau lama artinya lama atau panjang, kol lama artinya sedikit atau jarang. Nah, kasuroma artinya banyak. Barakallahu fikum. Dilanjutkan bacaan. Menahan dari amalan nasab dan rofa ketika bersambung dengan inna dan huruf-huruf lainnya yang amalannya seperti inna, seperti la'alla, lakinna, ka'anna, anna, inna, menjadi la'allama, lakinnama, ka'annama, annama, innama. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Innama yusaquna ilal mauti wahum yang zurun, seolah-olah mereka dihalau kepada kematian sedang mereka melihat sebab-sebab kematian itu. Terkecuali laita, jika bersambung dengan ma, al-kafah, bisa tak beramal dan bisa juga tertahan dari beramal. Nah, barakallahu fikum. Menahan dari amalan nasab dan rafa, rafa ketika bersambung dengan inna dan huruf-huruf lainnya yang amalannya seperti inna. Nam, inna zaidan qaimun, sesungguhnya zaid berdiri. Masuk ma menjadi innama zaidun qaimun, yang tadinya dibaca zaid dan ketika masuk ma dibacanya zaidun. Innanya tal amalannya. Yang tadi apa kita baca? Inna zaidan qaimun, apa artinya? Sesungguhnya zaid berdiri. Lalu masuk ma, innama zaidun qaimun. Nah, hanya saja Zaid itu berdiri. Nah, ketika itu innanya batal dari amalan ya, ketika kemasukan ma. Kalau inna zaidan qaiman, inna harfun nasbin wa taukidin, zaidan isimnya mansub, qaimun khobarnya marfu. Namun ketika ada ma, kita katakan inna di situ batal dari beramal. Nah, karena ada ma kafa, ma yang menahan dari amalan, sehingga setelahnya zaidun menjadi mubtada, kembali menjadi mubtada. Qaimun khobar kembali berarti tidak disebut. Iya, kembali. Karena asalnya zaidun qaimun, mubtada khobar kan. Masukkan inna, inna zaidan qaimun. Ketika inna zaidan qaimun, zaidan sebagai isim. Ketika masuk ma, inna ma zaidun qaimun, kembali lagi menjadi mubtada. Atau kita katakan mubtada, karena memang dia asalnya mubtada. Ma innanya enggak beramal, karena tertahan oleh ma tadi. Nah, barakallahu fikum. Seperti juga pada tolama yang menahan amalan ropak tadi ya, belum dicontohkan. Nah, ketika kemasukan ma, maka isim setelahnya yang tadinya dia sebagai fa'il berubah menjadi mubtada atau lainnya. Kenapa? Karena maknya dihukumi bisa sebagai fa'il ketika itu. Tolama, tolanya fi'il madi, maknya sebagai fa'ilnya. Dan isim setelahnya sebagai mubtada. Maksudnya menahan dari amalan rofa di situ, menahan dari memiliki fa'il dohir berubah menjadi mak fa'ilnya. Nah, dan ada beberapa pendapat ulama tentang i'rab itu, i'rab tolama, kolama dan seterusnya. Ada 4 akwal kurang lebihnya, sehingga tadi enggak dicontohkan ya. Nah, barakallahu fikum. Innama annama ka'annama lakinnama la'allama, sama seperti membahas innama tadi. Karena ka'anna, lakinna dan la'alla itu saudarinya inna. Saudarinya inna. Nah, Allah SWT berfirman, innamal mu'minuna ikhwa. Nah, innamal mu'minuna al-ikhwa. Al-mu'minun di situ mubtada, ikhwanya sebagai khobar. Andaikan bukan Al-Qur'an, kita berkata dengan membuang ma, maka kita katakan innal mu'minina ikhwatun. Kalau bukan Al-Qur'an, kita membuat tulisan atau membuat kalimat dengan membuang ma ya, kita katakan apa, innal mu'minina ikhwatun. Innanya beramal ketika tidak ada ma. Barakallahu fikum. Kecuali laita, kalau laita ini ketika kemasukan ma juga tetap beramal, boleh tetap beramal, boleh juga dibatalkan dari amalnya, karena demikian sudah datang dari orang Arab, sudah sama demikian untuk laita. Nah, dilanjutkan. Menahan dari amalan jar ketika bersambung dengan ruba, al-kaf, dan al-lam menjadi rubbama, kama, lama, dan ketika bersambung dengan dhorof, hina, baina, qablu, haithu menjadi bainama, qablama, haithuma. Nah, sama mak di situ untuk menahan dari amalan jar yang tadinya isim majrur karena ruba, ketika kemasukan mak, maka isim setelahnya tidak majrur lagi. Nah, tertahan oleh mak tadi, karena itu maknya disebut makafah. Kafa artinya yang menahan. Dari fi'il kafa yakufu. Isim fa'ilnya kafatun. Nah, disebut kafa karena artinya menahan. Barakallahu kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Apakah ada pertanyaan? Semoga untuk pertemuan besok bisa selesai satu pertemuan lagi ya, karena sebetulnya bab ini bab hanya cukup dengan membaca dan mengingat, menghafal saja. Penjelasannya sama dengan apa yang kita jelaskan hari ini. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya pada huruf-huruf, kata-kata ya, yang dua kata atau lebih dijadikan menjadi satu kata disambung. Maka ketika itu kata-kata tersebut seperti satu kata yang harus dibaca lengkap, tidak boleh pisah karena dihukumi satu kata. Dan ini terjadi pada beberapa keadaan yang menghendaki huruf tersebut harus, yang menghendaki kata tersebut harus disambung dengan kata yang lain. Ketika kata tersebut sebagai kata apa misal. Akan lebih jelas ketika kita membaca tentang al-faslu nanti. Pada pembahasan tentang huruf yang wajib dipisah ya. Masih di bab ini, cuman di akhir. Innamal mu'minuna ikhwatun. Ma di sini berarti maksudnya kategori ma mausul Ma-nya makafa, namanya makafa tadi. Makafa makfufa. Bukan isim mausul, bukan isim istifham, tapi makafa. Namanya makafa. Kalau tanpa ma, berarti maknanya itu sama. Kalau tanpa ma, artinya, artinya huruf taukid, harfu taukidin wa nasbin, artinya untuk menguatkan. Innal mu'minina ikhwatun, sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Kalau ada ma, artinya pembatasan. Hanya saja orang beriman itu bersaudara, artinya sama-sama penegasan. Namun innama di situ ketika inna dikasih ma memiliki arti pembatasan. Innamal mu'minuna ikhwatun, artinya apa? Hanya saja orang beriman itu bersaudara. Apa? Iya, bisa diartikan sesungguhnya karena memiliki arti sama, memiliki arti penegasan, berarti penegasan. Namun secara ilmu ma'aninya, innama itu memiliki arti pembatasan. Nah, ini terjemahan kita berusaha samakan dengan terjemahan yang ada di Al-Quran, di Depak ya, terjemahan mereka. Karena terjemahan mereka sudah bagus, sehingga kita berusaha menyamakan. Bagusnya dari sisi mereka menerjemahkan sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab dan juga sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baku. Barakallahu fikum. Sehingga inna dan innama bedanya dari sisi arti taukid atau arti pembatasan. Kalau innal mu'minina ikhwatun artinya taukid, penegasan. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Kalau innamal mu'minuna ikhwatun artinya pada pembatasan. Seperti innamal a'malu biniyat. Artinya apa? Amal itu hanya tergantung pada niat. Pembatasan. Pembatasan pada apa yang disebutkan salah innama tadi. Pembatasan juga bisa dengan cara, dengan lainnya. Seperti apa? Ma dan illa. Ada la nafia sama illa, atau ma dengan illa. La ilaha illallah, itu arti pembatasan juga. Dan lain sebagainya. Ada beberapa uslub, beberapa metode Arab dalam membatasi suatu perkara tertentu. Ada lagi pertanyaan? Barakallahu fikum. Kalau enggak ada kita kan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.